Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahmani wa rahmakumullah. Kita melanjutkan kajian kita syarah hadis 40 karya Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Kita sampai pada hadis ke-32. Beliau sebutkan wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Qala hadithun hasan rawahu Ibn Majah wa Dhurqutni wa ghairuhuma musnada. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, tidak ada dharar, tidak ada pula dirar. Kata Nawawi, ini hadis hasan, diriwayatkan Ibnu Majah dan Daruqutni secara musnad, dengan sanadnya sampai ke Rasulullah. Wa rawahu Malik fil Muwatta an Amr ibn Yahya an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mursala fa asqata Abu Sa'id. Di Malik riwayatnya mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi, dikuburkan di situ Abu Sa'id. Wa lahu turuqun yaqwa ba'duha bi ba'd. Namun hadis ini banyak jalannya, banyak riwayatnya, satu sama lain saling menguatkan hingga terangkat kesahihannya. Dalam riwayat Daruqutni, Hakim, juga Baihaqi dari Amr bin Yahya Al-Mazini an abihi dari ayahnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, lafadznya begini: la dharar wa la dirar, man dharra dharrahu Allahu wa man syaqa syaqallahu alaih. Tidak ada dharar, tidak ada dirar. Barang siapa yang memadharatkan orang lain, maka Allah akan memadharatkan dia, mempersulit dia. Wa man syaqqa, dan barang siapa yang menyulitkan orang lain, Allah pun akan menyulitkan dia. Ayo panas. Taib. Hadis Abu Sa'id, hadis azim, membawa dan menanamkan kaidah besar, kaidah penting dalam syariat, dan menjadi kaidah dengan lafaz hadis sama, menjadi kaidah agung, kaidah besar dalam kaidah-kaidah fiqih. Lafaznya pun terambil langsung dari hadis la dharar wa la dirar. Hadis Abu Sa'id ini banyak masuk dalam perkara-perkara ahkam hadis ini diterima oleh jumhur hampir keseluruhan ahlul ilm, para ulama, dan hujjah tentunya bagi mereka. Bahkan kata Imam Abu Dawud, murid Imam Ahmad, ini hadis termasuk salah satu dari induk-induk hadis yang fiqih atau hukum-hukum fiqih bermuara dan kembali kepadanya. La dharar wa la dhirar. Ada khilaf di kalangan syurah pensyarah hadis, apakah sama maknanya dua lafaz ini, la dharar wa la dhirar, ataukah berbeza antara la dharar wa la dhirar. Tapi yang masyhur, yang ma'ruf, dua lafaz ini berbeza, tidak sama. Ada yang mengatakan la dharar ini isim, kata benda. Kalau saya tidak silap, kalau orang London cakap, dia gerund. Wala dhirar, mereka cakap ini fi'il, kata kerja, verb atau verbal. Artinya, maknanya, dharar, la dharar, madharat ini, dharar, ternafikan dalam syariat, tidak ada. Syariat tidak membenarkan dan tidak memerintahkan segala yang madharat dan mendatangkan kemadharatan. Begitu pula fi'il tidak dibenarkan di dalam syariat, seseorang memadharatkan orang lain, menjadikan orang lain dalam madharat, dalam kejelekan. Ada pula yang mengatakan ad-dharar yang dimaksud la dharar, lafaz pertama, larangan untuk kamu memadharatkan orang lain yang mana kamu mendapat manfaat dari itu. Kalau orang kita cakap tertawa di atas penderitaan orang lain, jadi kamunya senang, selese, kamunya dapat faedah, manfaat dengan mencelakakan, merugikan orang lain. Pendalilan. Dhirar wala dhirar. Kalau dhirar memadharatkan orang lain yang mana dia sendiri tidak mendapat manfaat dari itu. Jadi memadharatkan orang lain, walaupun dia secara langsung tidak mendapat manfaat dari itu. Kalau dharar, dia memang mendapat manfaat darinya. Dhirar, enggak. Memadharatkan orang lain, walaupun dia sendiri tidak mendapat manfaat apa-apa dari itu. Ini beda perbezaan antara dharar dan dhirar yang kedua. Dicontohkan oleh ulama, orang yang dhirar ini ya, contoh dhirar, melarang orang lain dari sesuatu, gak boleh melakukan ini, gak boleh melakukan itu, atau menyuruh orang lain harus begini, harus begitu, mengilzamkan, memang dia tidak mendapat madharat dari itu. Dia melarang orang ini, dia langsung, orang yang melarang tidak mendapat madharat. Namun orang lain yang dia larang terkena madharat karenanya. Jadi ana misalnya, nasallallahu al-afiyah, melarang Saud. Saud tidak boleh keluar dari muar misalnya. Saud tidak boleh buka kedai misalnya. Ana tidak mendapat madharat dari larangan itu. Tapi Saud termadharatkan. Dia di situ maisha, dia di situ kerja, di situ dia dapat keuntungan menghidupi anak istrinya, begitu. Ini pendapat ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dan juga Imam Ibnu Salah rahimahumullah. Baik. Ini pendapat keberapa? On, pendapat keberapa? Halo. Putus apa? Saud. Nah, ada ni Ustaz. Pendapat keberapa ini tadi? Pendapat ketiga Ustaz. Ana bicara panjang, antum dah ngikuti nanti. Pendapat keberapa? Kedua Ustaz. Yang ketiga, ad-dharar mereka sebutkan memadharatkan seseorang, sesuatu yang tidak memadharatkan dirinya. Dia memadharatkan orang lain yang padahal orang itu tidak memadharatkan dirinya. Dhirar memadharatkan orang lain yang orang itu memadharatkan dia, tapi dia memadharatkan dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Jadi dia membalas, tapi dengan cara yang tidak benar. Dengan cara yang tidak benar. Ini dhirar. Ini atau itu, semua penafsiran dan syarah dharar dan dhirar, yang jelas semua bentuk madharat yang memadharatkan orang lain, yang memadharatkan dirimu sendiri, yang merugikan, yang menyulitkan, semua itu ternafikan, tidak boleh dalam syariat, tidak dibenarkan dan dilarang. Dengan demikian, berbeza permasalahannya jika madharat yang dia kenakan ke orang lain, dia memadharatkan orang lain tapi dengan hak. Dia punya hak, punya porsi, dalam syariat memang memadzaratkan, tapi syariat memberi ruang itu baginya. Misalnya karena orang itu melampaui batasan syariat, batasan Allah, maka dihukum dengan hukuman yang sesuai kejahatannya. Atau dia mendzalimi orang lain, dan yang terzalimi menuntut haknya agar yang mendzalimi dia dihukum sama, menuntut keadilan. Maka yang semacam ini tidak termasuk di dalam hadis, tidak termasuk di dalam hadis. Contoh misalnya pencuri potong tangannya, yang memotong tangan pencuri tentu dia memadzaratkan, karena dengan dipotongnya akhirnya si pencuri ini hilang tangannya, dan itu madzarat kepada si pencuri yang dihukum ini tadi. Tapi itu madzarat yang dengan syar'i, madzarat yang dengan cara benar, dengan hak, dan bukan ini tentunya yang dimaksud hadis. Tetapi yang dilarang atau yang dicela oleh Rasulullah SAW, memadzaratkan orang tanpa hak. Bentuknya, pertama, satu, tidak ada maksud, tidak ada tujuan kecuali memang untuk memadzaratkan orang lain. Tidak ada niat, tidak ada maksud kecuali untuk memadzaratkan orang lain. Tentu tidak diragukan ini tercela dan haram. Memang niatnya jelek, buruk, merugikan dan memadzaratkan orang lain. Dan dalam Quran pun larangan-larangan ini ada. Misalnya terkait wasiat, Allah katakan min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghairu mudhar. Mudhar, madharat. Di dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW sebutkan, innal abda la ya'malu bi ta'atillah 60 sanah thumma yahdhuruhu al-maut fayudharra fil wasiyah fayadkhulu an-nar wal iyad billah. Seorang hamba bisa saja dia taat selama hidupnya 60 tahun ibadah-ibadah dan ibadah, tapi begitu datang kematiannya, sebelum dia mati, dia memadzaratkan dalam wasiatnya, maka dia masuk neraka karena itu. Siapa yang dimadzaratkan? Ya ahli warisnya. Dia ingin memadzaratkan ahli warisnya agar bagian mereka berkurang, agar harta warisnya habis atau menipis, kecil. Maka dia kasih wasiat besar, dia keluarkan dari hartanya, aku wasiatkan untuk masjid ini, untuk itu, untuk fulan. Sehingga ahli warisnya yang mungkin saja memerlukan sangat harta itu, yang seharusnya dapat taruhlah 1 juta ringgit, karena dikurangi wasiat-wasiat itu, akhirnya ahli warisnya hanya dapat 300 ribu ringgit misalnya. Maka ini jelas memadzaratkan mereka. Walaupun 60 tahun dia beribadah dan taat, di akhir hidup dia memadzaratkan seperti itu, neraka ancamannya. Makanya Allah ingatkan, wasiat boleh dikeluarkan, hutang pun dibayarkan, tapi Allah katakan ghairu mudhar, selama itu tidak memadzaratkan ahli waris. Oleh karena itu, Rasulullah memberi batasan ats-tsuluts wa ats-tsulutsu katsir. Sepertiga itu pun sudah terlalu banyak. Nggak boleh wasiat lebih dari sepertiga. Akan memadzharatkan ahli waris yang ada. Baik. Ini dalam Quran celaan tentang madharat. Makanya kata Ibn Abbas, huwa minal kabair, termasuk dosa besar mengeluarkan wasiat di akhir hidup untuk memadharatkan ahli warisnya. Terkadang madharat itu dengan memberi wasiat untuk sebagian ahli waris, yang lain tidak, dan itu juga memadharatkan dan memicu permusuhan dan percekcokan, perkelahian di antara keluarga. Alhamdulillah, misalnya si bapak sebelum mati mengatakan, aku wasiatkan rumah yang di jalan ini, dia punya rumah banyak, misalnya orang kaya, di Muar rumahnya ada, di Johor ada, di KL ada, di Pineng ada, dan seterusnya. Jadi semestinya dibagi rata, tapi dia wasiatkan rumah yang di KL itu untuk saudara kalian yang paling kecil atau yang paling tua. Ini memadharatkan yang lain, yang semestinya dibagi sama rata, menyulitkan mereka, madharat. Nah, dan tadi mengakibatkan permusuhan di antara saudara. Taib. Di dalam hadis Allah, atau makna termasuk yang dilarang dalam hadis, yang di dalam Quran Allah katakan, "Famsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad dhalama nafsah." Pegang istri kalian, yakni tetap sebagai istrimu, tapi dengan ma'ruf, hormati, sayangi, lindungi. Aw sarrihuhun, atau kalau kalian sudah tidak senang, tidak ada keharmonisan, tidak cocok, ya lepas. Ceraikan, kembalikan ke orang tuanya, tapi juga dengan ma'ruf. Dengan cara yang terhormat, terpuji. Wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu. Dan Allah ingatkan, jangan kalian tahan istri-istri kalian itu, tidak kalian cerai, tapi juga tidak kalian hormati. Lita'tadu, agar kalian melampaui batas, ingin membalas atau menyakiti wanita ini. Wa man ya'fal dzalik faqad dzalama nafsah. Dan Allah ingatkan, yang melakukan itu dia telah mendzalimi dirinya sendiri karena melakukan dosa besar. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik in aradu islahan. Kemudian Allah katakan, suami-suami mereka memang lebih berhak mengembalikan istrinya kembali pada dirinya, diperistri lagi. In aradu islaha, tapi kalau dia menginginkan dengan itu, mengharap islah, dibenahi rumah tangganya, diakurkan. Maka ini semua menunjukkan kembali membangun rumah tangga. Dia tidak mau melepas istrinya, ya khair, tetap kami pertahankan ini rumah tangga, tidak ada perceraian, tapi sengaja dengan maksud untuk memadorotkan si istri. Dia kembali mempertahankan rumah tangganya dengan maksud memadorotkan sang istri. Maka dosa dia dengan itu. Dan di awal Islam dulu, sebelum tolak Allah batasi 3 kali, orang semaunya, suami menceraikan istrinya misalnya, kemudian dibiarkan masa iddahnya 3 bulan, 3 haid. Begitu mendekati masa sebelum selesai itu iddah, dia rujuk ke istrinya. Kemudian nanti jalan berapa waktu, dia ceraikan lagi istrinya. Nanti mendekati selesai masa iddahnya, dia rujuk lagi istrinya. Terus begitu. Ya, termadharatkan perempuan. Mau lepas gak mungkin, karena itu masih masa iddah, dia masih hak suaminya. Makanya Allah kasih batas 3 kali, gak bisa setelah itu. Rumah tangga game over sudah. Nah, sampai bahwa Imam Malik sendiri, dia berpendapat yang rujuk kepada istrinya setelah dia cerai, sebelum selesainya masa iddah, lalu dia cerai lagi tanpa ada jima di antara keduanya, kalau memang tujuan dia maksud memadorotkan istrinya agar masa iddah sang istri ini berkepanjangan, maka menurut Malik tidak perlu wanita ini mengulangi dari awal masa iddahnya. Bahkan dihukumi oleh Malik bainunah, sudah dianggap lepas dari suaminya. Tentu pengadilan atau pemerintah yang menentukan, yang dimaksud hakim. Intinya, bagaimana syariat mencela dan melarang madharat, doror dan ziror. Karena tentu antum bisa bayangkan tersiksanya si perempuan. Mau nikah lagi gak bisa, begitu iddahnya mau habis, rujuk suaminya. Nah, dan terus begitu. Tapi dengan ada batasan, alhamdulillah, misalnya itu sudah talak yang ketiga, ya sudah, dia bisa mencari pasangan hidup yang lain yang lebih membahagiakan dirinya. Tapi contoh lain yang ulama berikan tentang larangan madharat, ila. Allah beri batasan ila 4 bulan di dalam ayat Quran. Apa itu ila? Ila walladzina yu'luna min azwajihim tarabbusu arba'ati ashur. Allah katakan dalam ayat, yaitu seorang suami yang sampai bersumpah auzubillah untuk tidak menggauli istrinya, tidak mau mendekat dan berhubungan suami istri dengan istrinya. Maka diberi batas dia 4 bulan. Kalau selama 4 bulan ini, di bulan kedua, di bulan ketiga, dia mau kembali kepada istrinya, dan itu hak seorang istri, dan salah satu tujuan utama nikah, hubungan. Kalau itu dia mau kembali, ya alhamdulillah. Dan itu teranggap sebagai tobat dia. Tapi jika tetap terus dia gak mau menjimai istrinya, di sini ada dua mazhab atau pendapat di kalangan salaf. Ada sebagian mengatakan definisi tarif, bisa bahasa, bisa syariat. Apa tadi? Nah, sebagian mengatakan otomatis teranggap cerai istrinya kalau masa 4 bulan sudah berlalu. Sebagian yang lain mengatakan lah, ditunggu, dihentikan. Kalau dia mau kembali ya silahkan, kalau tidak ya hakim akan memisahkan di antara keduanya dan tercatat sebagai kasus talak. Permasalahan lain kalau tanpa sumpah. Dia enggak sumpah. Kalau sumpah kan ma'ruf ya. Demi Allah. Wallahi. Dirinya, si suami mengatakan tidak akan menggauli istrinya. Itu tadi hukumnya. Tapi kalau tidak sampai sumpah, dia gak bersumpah tapi gak mau menggauli istrinya. Dan penting catatan dengan memang tujuan maksud dia adalah memadzharatkan istrinya. Si istri, ya antum tahulah. Dia juga manusia, dia juga makhluk, punya syahwat, punya keinginan, sama seperti suami, laki. Nah, dia ingin memadzharatkan, tersiksa istrinya. Tapi dia gak sumpah si suami. Maka juga dikasih waktu, kata sebagian a'immah, dikasih waktu 4 bulan. Dan termasuk yang dikuatkan dalam madhab Imam Ahmad, sama seperti ila. Hukumnya sama seperti ila walaupun tanpa sumpah. Itu pula yang dikuatkan oleh banyak fuqaha. Kalau sang suami gak mau hubungan, tanpa uzur, itu penting tanpa uzur. Dan dia gak sakit, ya gak ada, dan memang tujuannya Kaji ingin memadorotkan istrinya, maka dipisahkan oleh hakim di antara keduanya. Nah, termasuk yang dibahas oleh fuqaha, kalau seorang lelaki safar lama, safar dalam perjalanan jauh dan lama tanpa udzur, safarnya ini atau lamanya dalam safar nggak ada udzurnya, dan terlebih jika sang istri meminta, menuntut untuk dia pulang dan dia menolak, misalnya nggak mau, tetap dia pertahankan safarnya yang lama, yang jauh di negeri orang misalnya. Maka menurut Imam Ahmad, Imam Malik, Ishaq bin Rahuya, hakim berhak memisahkan di antara keduanya. Walaupun nanti rinciannya ada perbedaan juga. Imam Ahmad memberi waktu sampai 6 bulan terkait safar ini tadi. Ishaq bin Rahuya memberi waktu sampai 2 tahun. Ala kulli hal, kita ambil contoh-contoh ini sebagai penjelasan bagaimana syariat menafikan, melarang, tidak membenarkan segala bentuk pemadorotan kepada orang. Termasuk pula tentang rodo, menyusui. Menyusui. Allah katakan, لا تضار والدة بولديها ولا مولود له بولده. Seorang ibu tidak boleh dimadharatkan dengan anaknya. Seorang bapak pun tidak boleh dimadharatkan dengan anaknya. Kaif, kata Imam Mujahid, kalau seorang ibu nggak boleh dilarang untuk menyusui anaknya karena itu membuat sedih dia. Kaif seorang ibu, betapa sayangnya dan senangnya dia menyusui anaknya. Kalau misalnya sang suami atau keluarganya misalnya, karena ada perselisihan atau apa, ada gesekan, nggak boleh. Si anak ini nggak boleh disusui ibunya. Kita berikan saja susu bayi misalnya. Kita berikan saja susu di supermarket. Haram, nggak boleh. Karena itu madharat kepada sang ibu. Betapa sedihnya dia, betapa kecewanya. Ingin membesarkan, menyusui anaknya, tapi dilarang. Baik. Demikian pula yang Allah katakan, wala mauludun lahu biwaladih, bapaknya pun demikian. Misalnya sang istri, sang ibu ya, mau menyusui anaknya tapi dengan syarat bayar. Aku minta bayar satu hari misalnya 100 ringgit misalnya. Kepada dia ibunya, tapi dia menuntut kepada sang suami, bapak dari anak ini, 100 ringgit satu hari. Ya tentu memadharatkan bapaknya. Apalagi mungkin bapaknya kerja pun pas-pasan, ala kadarnya hasilnya. Intinya itu menyulitkan dan madorot kepada sang bapak. Begitu pula dalam jual beli. Larangan orang jual beli orang yang dalam keadaan madorot. Artinya madorot dalam situasi madorot, sulit. Di dalam hadis ada riwayat menyebutkan in kana indaka khair ta'udu bihi ala akhik wa illa fala tazidannahu halakan ila halakih. Kalau memang kamu ingin memberi manfaat, keuntungan, ya nggak apa-apa kepada saudaramu. Tapi jangan kemudian kamu tambah kesulitannya. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya, dia datang dalam keadaan sangat perlu keuntungan atau perlu harta. Dan engkau jual dengan harga yang lebih, misalnya begini, obat misalnya atau apalah. Kamu tahu ini orang datang dalam keadaan sangat perlu dengan barang ini, segera. Harus segera mendapati, karena itu terkait entah orang tuanya, entah anaknya misalnya. Maka yang kamu mau memanfaatkan situasi ini, nggak boleh. Karena kamu tahu pasti dia akan beli di harga berapapun, agar selamat orang tuanya, atau anak, atau istrinya. Yang barang ini kalau di situasi normal, mungkin harganya taruhlah berapa, 10 ringgit begitu. Tapi karena situasi begini dia jual dengan 50 sampai 100 ringgit misalnya. Haram. Karena menyulitkan orang. Ini yang riwayat tadi sebutkan. Jangan kau tambah kesusahan saudaramu dengan kesulitan lain yang kamu berikan. Ya, gampangannya seperti kemarin, beberapa waktu yang lalu, di kita pun banyak, orang-orang yang memanfaatkan situasi, orang butuh masker di situasi COVID-19 ini. Masker medis yang tipis hijau itu, atau biru. Masker paling biasa dijual 5.000, 10.000 rupiah, kalau di kami. Tapi di masa-masa pandemi ini, sebagian orang menimbun dan menjual dengan harga mahal sampai 50 ribu per bijinya. Ini memanfaatkan situasi. Nah, haram. Baik, di dalam hadis Abu Sa'id pula fuqaha termasuk melarang, ini termasuk bentuk madharat dalam jual beli, adalah memisahkan antara induk dengan anaknya. Ibu dipisahkan dari anaknya. Hanya dalam hadis Nabi katakan, man farraqa baina walidabi wa waladiha farraqa Allah bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Yang memisahkan ibu dari anaknya, Allah akan pisahkan dia dari orang-orang yang mencintai dia, dari yang dia cintai di hari kiamat kelak. Dan itu memadaratkan. Mungkin seorang ibu dipisahkan dari anaknya misalnya, ya sedihlah betapa cinta dan ingin dia dekat bersama anaknya, dipisahkan begitu saja. Misalnya itu budak, ya budak dia, seorang ibu, seorang budak, hamba sahaya. Dia punya anak misalnya, dijual terpisah dengan sengaja. Ibunya dijual ke orang mana, si anak dijual kemana, sedih ibunya. Nah, itu untuk madarat, memadaratkan. Yang jelas, contohnya terlalu banyak, itu sebagai sampel saja. Jadi permasalahan-permasalahannya bagaimana syariat melarang. Makanya ini menjadi kaidah, la dharar wa la dirar. Perkara lain yang perlu difahami dalam hadis, kalau dia memang memadzaratkan orang tapi dengan tujuan yang sahih, yang tujuan yang benar, dia lakukan sesuatu pada harta dan milik dia, dan dia memang mendapat maslahat, namun ada madharat yang menimpa orang lain. Atau dia melarang orang mengambil manfaat dari apa yang dia miliki, memang sengaja untuk memperbanyak misalnya harta atau yang dia miliki tersebut. Ya memang mau tidak mau yang dilarang mendapat madarat. Tapi itu masih ada porsi benarnya, ada haknya. Karena itu hak milik dia. Dan dia ingin memperbanyak masih apa yang menjadi miliknya. Dicontohkan oleh fuqaha seperti orang yang membangun tingkat rumahnya. Nah, itu hak dia, tanah-tanah dia. Dia bangun rumahnya lantai 2 atau 3 misal. Tapi dengan itu kan dia bisa tengok tetangganya, bisa melihat samping atau belakang rumah tangganya. Di situ ada nisa, harim, maka aib. Madhab Imam Ahmad, ya diwajibkan baginya untuk menutup. Ya, ini mungkin ditutup dengan apa, agar tidak terlihat secara langsung tetangga yang di bawah dia, karena itu aib, aurat. Baik. Tapi kalau niatnya adalah memang jelek, misalnya ta'anud itu memang nyari-nyari masalah, sengaja mempersulit, maka berhak pemerintah melarang. Misalnya sengaja memang karena dia bermusuhan dengan tetangganya, maka dia tinggikan bangunannya, sementara tetangganya di arah barat rumahnya misalnya. Tujuan dia memang agar tetangganya tidak terkena matahari. Misalnya, memang itu niat dia, tujuannya agar si tetangga tidak mendapat sinar langsung matahari. Orang perlu sinar matahari untuk kesehatan, untuk berjemur pakaian, dan seterusnya. Kalau dia tutup dengan bangunan yang tinggi, madarat, mengganggu. Maka berhak hakim, pemerintah melarang dari yang semacam ini. Serupa dengan itu, dia gali sumur, dekat dengan sumur mata air tetangganya, karena akan mengurangi, kalau niatnya memang itu, untuk mengurangi debit air yang ada pada tetangganya. Maka ini nggak boleh, nah, dilarang. Masuk di dalam doror dan diror, kalau seseorang melakukan sesuatu yang menimbulkan bau tidak sedap, aroma yang busuk misalnya. Entah dia bakar apa atau masak apa yang bau, dan ya aroma nggak bisa ditahan, keluar ke sana kemari dengan angin. Tetangganya pada terganggu, tetangganya pada terdolimi, baunya menyengat, khom. Maka ini juga doror, memadorotkan orang, tidak boleh. Dosa. Juga yang dicontohkan mereka, fuqaha, kalau orang punya sesuatu milik dia, yang itu ada di tanah milik orang lain, misalnya gini. Kamu punya pohon durian misalnya. Satu pohon, berbuah banyak. Tapi pohon itu berada di tanah milik orang lain. Sa'ud punya pohon durian, itu milik Sa'ud memang. Tapi pohon Sa'ud ini keberadaannya di kebun milik Fahmi misalnya. Dan Sa'ud dengan alasan ingin ngambil atau ini itu sering keluar masuk ke kebun Fahmi. kami merasa terganggu, kurang senang hati. Nah, misalnya terganggu di situ kadang ada anak-anak perempuannya, di situ kadang ada istrinya. Alah kulihal, fukaha mengatakan ya kalau seperti itu dipaksa dia untuk mengambil tanamannya. Ambil saja bu tanamanmu, congkel, dikeluarkan, dipindah ke tanah dia sendiri. Walhasil agar yang punya kebun itu tidak termadorotkan dengan dia semaunya sering keluar masuk. Nah, la dharar wa la dhirar. Taib. Itu beberapa kasus, contoh la dharar wa la dhirar. Dalam hadis ini fuqaha juga menyebut larangan orang itu melarang tetangganya memanfaatkan apa yang menjadi hak milik dia. Jadi kalau tetanggamu mau memanfaatkan apa yang menjadi milikmu, jangan kau larang, biarkan. Selama engkau tidak dirugikan, selama tidak namadorot. Tapi juga jangan kau merugikan, jangan kau memadorotkan tetanggamu kalau ingin memanfaatkan apa yang menjadi milikmu. Sebagai contoh misalnya dia ingin meletakkan kayu atau apa, besi besar, berat. Sementara tembok dia rapuh misalnya, gak kuat, lemah. Maka boleh dia melarang, waduh afwan jangan. Ini berat kayumu besar, besi ini. Tembok saya tua, rapuh, labas, larang. Karena madorot nanti kalau roboh tembokmu jatuh. Nah. Maka kalau tidak seperti itu, tembokmu kuat-kuat saja, tidak masalah tetanggamu titip menyandarkan kayu, besi atau apa, makanya labas, jangan kau larang. Baik. Itu yang mereka sebutkan, termasuk juga contoh larangan untuk tujuan memadharatkan orang lain. Mencegah air, menutup air, dan juga rumput ilalang. Hanya dalam hadis Nabi katakan, La tamna'u fadlal ma' litamna'u bihil kala. Jangan kalian cegah, kalian tahan kelebihan air kalian dengan tujuan untuk mencegah rerumputan darinya. Ya, orang Arab dulu terutama butuh rumput, mereka perlu rumput untuk ternaknya, untuk ontanya, untuk kudanya. Ala kulihal, contoh-contoh ini memperjelas semakin bagi kita bagaimana Islam memerangi segala bentuk madarat apa yang memadaratkan dan merugikan orang lain, termasuk api, orang perlu. Mungkin mau ngambil api darimu di malam hari, ya perlu kayu bakarnya atau ini. Jangan kamu larang. Karena toh kamu tidak terugikan jika dia ambil. Jangan memadaratkan saudaramu. Oleh sebab itu pula, Allah tidak pernah memerintahkan hambanya sesuatu yang memadaratkan mereka sama sekali. Semua perintah Allah kemaslahatan dan kebaikan dunia dan akhirat mereka. Yang Allah larang ya memang kerusakan jelek bagi mereka dunia dan akhirat. Sebagai bukti banyak Allah gugurkan bersuci dengan air ketika orang sakit. Allah gantikan dengan tayamum, debu. Karena kalau misalnya enggak ada syariat ini dipaksa harus tetap air. Madarat mereka. Antum kalau sedang meriang gimana demam. Nyentuh air itu enggak enak badan. Apalagi harus mandi. Madarat. Makanya Allah nafikan, enggak perlu. Cukup tayamum. Allah enggak ingin menyulitkan hambanya. Tidak ingin memadaratkan mereka. Ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak ingin memberatkan kalian. Begitu pula puasa saat orang safar atau sakit. Berat kalau dia harus tetap mempertahankan safar. Puasanya kalau dia enggak kuat. Ini banyak contoh di dalam syariat. Makanya ketika seorang haji jalan, Rasulullah katakan, innallah la ghaniyun an ta'dhibi hadha nafsah. Allah enggak perlu ibadah hambanya seperti ini yang harus menyiksa dirinya sendiri. Memberatkan dirinya sendiri. Anda bisa bayangkan orang haji jarak jauh, capek, harus jalan kaki. Mekah ke Mina, Mina ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah. Ya azab, berat luar biasa. Apalagi mungkin dari negerinya. Dari kotanya sana, dari Madinah ke Mekahnya dia mau jalan. Pakai kendaraan aja kita capek. Berat. 4-5 jam. Ala kulli hal. Itu contoh-contoh yang ada di dalam hadis. Hadis Abu Sa'id ini mengajarkan banyak hal kepada kita, kesempurnaan syariat, selalu membawa kebaikan dan melarang dari segala bentuk kejelekan. Maka seorang muslim dilarang menentukan, menetapkan sesuatu yang menyulitkan dirinya dan memadaratkan orang lain, yang membuat orang dalam keadaan sulit, berat, termadaratkan karenanya. Mungkin itu kesimpulan poin-poin penting di dalam hadis. Kita cukupkan dulu sekian, insyaallah lanjutannya untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.